إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله عز وجل. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan mengikrarkan bahwasanya seluruh kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, serta menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketaatan-ketaatan yang selama ini kita lakukan bukan semata-mata karena kekuatan itu datang dari diri kita sendiri, barakallahu fikum. Kemampuan kita untuk beramal soleh, salat, sedekah, infak dan lain sebagainya, itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ilmu, menghafal Al-Quran, membenahi diri, itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan suci salah seorang dari kalian selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka yakinilah ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak semua manusia mendapatkan kenikmatan Islam, iman, kenikmatan diberikan taufik oleh Allah untuk beramal saleh, dan kenikmatan diberikan teman-teman yang baik yang selalu mengingatkan kita kepada kejalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ikhwati fillah rahimakumullah, kita melihat seseorang lebih kaya dari kita, lebih sempurna ciptaannya, lebih tampan, lebih bagus, lebih berjabatan, lebih dan lebih, barakallahu fikum. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia taufik menuju hidayah Islam, beramal soleh, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita, barakallahu fikum, yang hidup serba kekurangan, yang diberikan kesederhanaan oleh Allah dalam ciptaan, dalam kedudukan, dalam harta benda, namun Allah Subhanahu wa taala telah merizkikan kepada kita semua rizki Islam, iman, dan termasuk dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Jujurlah kepada Allah, barakallahu fikum. Jangan lupa atur niat-niatan kita di dalam seluruh amal soleh yang kita lakukan. Jangan lupa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu, barakallahu fikum, kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qatala jari'an syuja'an fil ma'rakah faqala lahu ashabuhu huwa min ahli jannah faqala nabi alaihi salatu wassalam huwa min ahli nar. Nabi SAW mengatakan dia dari penduduk neraka. Hada sahabi asha fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak memiliki kejujuran di dalam hatinya ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa oleh musibah berupa sayatan pedang, tusukan pedang, ternyata dia membunuh dirinya, barakallahu fikum. Maka dia, kata Rasulullah, huwa min ahli nar, dia dari penduduk neraka. Kam minan nas yu'ta yawm al-qiyamah wa ulqiya fi an-nar. Betapa banyak manusia, barakallahu fikum, didatangkan di hari akhirat, namun dengan amal soleh yang dilakukan di atas dunia, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Qala Allah ta'ala kadzabta, engkau berdusta, kata Allah. Seperti tiga orang yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Seorang yang membaca Al-Quran, menuntut ilmu, bersedekah di jalan Allah, kata mereka. Namun karena mereka tidak mempunyai kejujuran kepada Allah, Allah mengatakan kadzabta fa ulqiya fil nar, barakallahu fikum, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, penting sekali kita menjaga niatan kita dalam seluruh amalan kita, dalam ingkarul munkar kita, jangan sampai masuk tendensi duniawi, barakallahu fikum. Dalam segala amal saleh yang kita lakukan, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. La tansaw istihbaran niyyah wa ihbaran niyyah fi kulli amalin salih. Jangan lupa, barakallahu fikum, melakukan sesuatu betul-betul diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bukanlah yang dinilai itu nampak dari amal soleh yang engkau lakukan, namun keikhlasan dan mutabaah kita di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam diceritakan dalam Sunan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ja'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu. Fa qala uhajiru ma'ak fa usabihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabihi. Ada seorang penduduk Badui, barakallahu fikum, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan keislamannya. Seorang Badui, seorang yang datang dari pelosok desa, datang kepada Rasulullah mengikrarkan syahadatnya, lalu mengikuti Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah untuk berhijrah bersamanya. Maka Rasulullah mewasiatkan sahabat-sahabatnya untuk memperhatikan orang tersebut. Falamma kanat ghazwatun ghaniban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di medan perang, menang dengan peperangan tersebut, ghaniman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang banyak, barakallahu fikum. Faqassama li ashabihi, Rasulullah membagikan kepada sahabatnya. Faqassama lahu fa'ata ashabahu ma qasama lah, Rasulullah alaihi salatu wasallam membagikan untuk Arabi tersebut jatah. Namun Rasulullah tidak menemukannya, dan Rasulullah memberikan kepada sahabat untuk mengirimkan ghanimah tersebut kepada Arabi tersebut. Falamma jaa a'tauhu iyyahu. Tatkala datang Arabi tersebut, barakallahu fikum, diberilah ghanimah tersebut oleh sahabat Rasulullah. Faqala ma hadha? Arabi mengatakan, apa ini wahai sahabatku? Hadha qasmun qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lak. Ini adalah bagian yang Rasulullah bagikan untukmu dari harta rampasan perang. Fa akhadahu faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu harta tersebut, barakallahu fikum, diambil dan dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadha ya Rasulullah? Apa ini wahai Rasulullah? Qala qasamtu qasmun qasamtuhu laka. Ini adalah bagianmu dari harta rampasan perang yang aku bagikan untukmu. Faqala al-A'rabi, ma 'ala hadha ittaba'tuka ya Rasulullah? Bukan karena ini aku ikut denganmu ya Rasulullah. Innama tabatuka li'urma huna, fa ashara ila halqihi bisahmin. Namun sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, bukan karena ghanimah aku mengikutimu, namun aku mengikutimu supaya aku dilempar dengan anak panah di medan perang di sini, di leherku. Fa'amuta fa'adkhul al-jannah. Lalu aku mati dan aku masuk surga. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, in tasduqillah yasduqka. In tasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah mengikuti benar ikhlasmu, niscaya Allah akan menunjukkan kejujuranmu dalam hatimu. Falabithu qalilan thumma nahdu ila al-aduwi ila qital al-aduwi. Maka mereka pun tinggal sebentar, beberapa saat, lalu bangkitlah ke medan perang. Ingat kata Rasulullah, barakallahu fikum, in tasduqillah yasduqka. Kalau engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan menunjukkan kejujuranmu. Falamma kanat ghazwatun hamaluhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah peperangan, barakallahu fikum, sahabat, para sahabat membawa Arabi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan anak panah menancap di lehernya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, ahuwa, apakah badui itu ini orangnya? Faqalu na'am. Maka sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Ismau ya ikhwan, hadha sidqun ma'allahi ta'ala. Inilah jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar penampilan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi orang ini betul-betul jujur kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhadahu fakaffanahu fi jubbatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jenazahnya lalu dikafankan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salatnya, ketika mensalati jenazah tersebut, mengatakan, Allahumma hadza 'abduka. Ya Allah, inilah hambamu. Kharaja mujahidan fi sabilika faqutila shahidan wa ana shahidun ala dhalik. Ya Allah, ini adalah hambamu yang keluar berhijrah di jalanmu ya Allah. Faqutila shahidan, lalu dia mati dalam keadaan syahid dan aku menjadi saksinya. Ikhwati fillah rahimakumullah, betapa nikmatnya jika seorang dari hatinya jujur dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmat seorang yang mempunyai kejujuran dalam mengikuti al-haq, sehingga dia betul-betul diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khudhu hadzal hadis, pegangilah hadis ini, barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tasduqillaha yasduqka. Kalau engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan menunjukkan kejujuranmu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمكم الله. Kesimpulan khutbah yang pertama tadi, marilah kita perbaiki niatan kita dalam meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjaga kenikmatan termasuk dengan sunnah ini dengan tetap bersama orang-orang yang bisa membimbing kita ke jalan al-haq. Ikhwati fillah rahimakumullah, jujurlah dalam meniti al-haq. Jangan sekali-kali kita menampilkan kebenaran, menampilkan seolah-olah kita ikut dengan kebenaran, ternyata kita menyimpan kemunafikan dalam hati kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, ingatlah hadis di atas, in tasduqillah yasduqka, kalau engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan menunjukkan kejujuranmu. Contoh yang sangat konkret rahimani wa rahimakumullah, selain hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, man talabas syahadata bisidqin kutiba syahidan walau mata ala firashihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencari-cari, barang siapa yang meminta untuk mati syahid dengan jujur dalam hatinya, niscaya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para syuhada sekalipun dia mati di atas kasurnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka niatkanlah niatan-niatan yang baik di dalam hati kita dan jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kejujuran kita di atas dunia ini ataupun di akhirat. Wa akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.